إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada siang ini kita sore ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dan mudah-mudahan setelah kita mendengar kita beramal. Karena itulah tujuan dari ilmu. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan berikan dia pemahaman tentang agama. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Hadza in urida bihil 'ilm al-'amal." Ilmu yang demikian itu adalah apabila dia belajar, dia ingin mengamalkan. Maka dia termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Adapun sekedar ingin tahu tanpa mengamalkan, maka ini belum termasuk kategori orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah mengatakan, "Man fasada min ulama'ina kana bihi syabahun bil yahud." Ulama-ulama kita yang rusak, maka ada kemiripannya dengan orang-orang Yahud. "Wa man fasada min 'ubadina kana bihi syabahun min an-nasara aw bin nasara." Dan ahli ibadah kita yang rusak ada kemiripannya dengan orang-orang Nasara. Kenapa bisa demikian? Yahud, mereka punya ilmu bila amal, tanpa amal. Nasara, kenapa demikian? Karena mereka rajin beribadah, berbuat, tetapi tanpa dalil. Maka sunnah dan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti jalannya an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat itu mereka berilmu dan mereka beramal. Jadi ilmu dan amal, dan inilah tujuan Allah menciptakan kita. Baik. Terakhir kita mengambil salatut tasbih atau salat tasbih, yang mana Al-Imam Muslim mengatakan hadis yang paling kuat dalam salatut tasbih yaitu dari jarak Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ini dalil yang paling bagus. Sekarang kita pindah ke salatut taubah, salat sunnah taubah. Dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Nabi bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dhanba." Tidaklah seorang berlaku dosa. Siapa yang berbuat dosa kemudian ia tatahhar, berwudu, thumma yusalli, dan salat, tentunya salat ini 2 rakaat. Jadi berdosa kemudian berwudu lalu salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah wa thumma yastaghfirullah. Kemudian selesai dia salat, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna ghafarallahu lahu." Allah pasti ampuni dosanya. Ini berdasarkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Dan orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa, fahisha, baik itu omongan, baik itu perbuatan, awalamu anfusahum, atau telah menzalimi dirinya. Bagaimana menzalimi diri? Berbuat dosa, itu namanya menzalimi diri. Zakarullah, mereka ingat kepada Allah, itu salat. Karena salat itu disebutkan oleh Allah, "Aqimis salata lidzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku. "Fastaghfiru lidzunubihim." Begitu selesai mereka sholat, mereka minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dijelaskan dalam hadis ini, berbuat dosa kemudian berwudu lalu sholat. Maka inilah dikatakan ya sholat sunnatut taubah. Itu sholat yang dilakukan apabila selesai melakukan dosa. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Man tawaddoa fa ahsana alwudu." Siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, tentu yang paling bagus wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang tidak berwudu dengan cara wudu Nabi tidak diterima salatnya. Sebagaimana dari Umran maula Utsman, setelah mempraktikkan wudu Nabi, Utsman mengatakan, "Hadzal wudu, man tawaddoa nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, lalu dia sholat 2 rakaat, dia tidak membisikkan sesuatu apapun dalam hatinya, melainkan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lewat. Di wudu yang baik, wudunya Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat, inilah wudu'ku, siapa yang tidak berwudu dengannya, maka Allah tidak terima ibadah-ibadahnya. Semakam rakaataini. Kemudian setelah berwudu yang baik, sholat 2 rakaat, au arba'ah atau 4 rakaat. Yuhsinu fihi nadzikr wal khusyu'. Bagus bacaan-bacaannya di dalam sholat. Kemudian khusyu' dalam sholat. Artinya khusyu' huzurul qalb. Dia tahu apa yang dibaca. Pikirannya tidak melamun. Pikirannya tidak kemana-mana, mengikuti bacaannya. Thumma astaghfirullah ghufirallahu. Kemudian dia minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Nah, ini semuanya tentu berdasarkan juga hadis yang lain. Selesai berbuat maksiat, sholat sunnah, sholat taubah. Karena Nabi juga alaihissalatu wassalam mengatakan, wa atbi as-sayyi'atal hasanata tabha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa keburukan. Dan juga Nabi mengatakan, as-salatu khairu maudhu. Salat itu sebaik-baik amal. Nah, inilah dia dasar-dasar disyariatkan salat sunnatut taubah. Jadi kapan disyariatkan? Tatkala seorang muslim telah berlaku dosa, lalu dia sholat 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, salah satu dari sholat-sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan sholat sunnah. Nah, tentu kita dalam kehidupan sehari-hari tidak ada kita yang luput dari perbuatan dosa. Dan dosa ini banyak yang mengampuninya, yaitu dosa-dosa kecil, salat, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar, mengampuni semua. Namun secara khusus Nabi diperintahkan oleh Allah, disyariatkan selesai berbuat dosa, salat 2 rakaat. Dan inilah dia tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholat sunnah yang berikutnya, jadi cukup 2 rakaat atau 4 rakaat sudah selesai. Yaitu tidak ada ketentuannya apakah malam ataukah siang. Yang penting kapan berbuat dosa, lalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segera tutupi dengan sholat ini. Dan tentunya kita cabut diri dari dosa tersebut, ya, cabut diri. Dan menyesal dan jangan mengulangi kembali. Oleh karena itu Nabi disebutkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ibnu Abba atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Kafa bil mar'i ilman an yakhsha Allah azza wa jalla." Cukuplah seseorang dikatakan berilmu apabila dia takut kepada Allah. Wa kafa bil mar'i jahlan an yaqula astaghfirullah tsumma ya'ud. Dan cukuplah seorang itu dikatakan bodoh, dia mengatakan selesai berbuat dosa astaghfirullah namun kembali lagi. Ini jahil. Dia dikatakan berilmu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dikatakan jahil, sudah berdosa istighfar. Setelah istighfar lagi mengulanginya. Waliyadzubillah. Bukan berarti perbuatan tersebut apa namanya setiap berdosa terus bertobat itu tercela, tidak, itu sangat baik. Namun dicela orang tersebut, sekarang tobat lagi mengulangi, sekarang tobat lagi mengulangi, yang mana tidak putus-putusnya. Padahal hakikatnya kita terus dituntut untuk taubatan nasuh, itu tobat dengan sebenar-benarnya. Namun ingat, selama matahari belum terbit dari barat dan selama nyawa masih belum sampai di tenggorokan, tobat itu harus, dan tobat ini merupakan kewajiban seumur hidup. Ini dia masalah tobat. Taib. Kemudian salatul kusur, salat gerhana. Kusur asal katanya atau asal bahasanya artinya dari putih berubah menjadi hitam. Yang mana matahari itu terang tatkala dia putih. Yang mana bulan itu terang tatkala dia putih. Namun begitu dia menghitam, otomatis dia itu dia gelap. Inilah dikatakan dia itu kusuf. Baik untuk gerhana matahari juga dikatakan kusuf ataupun gerhana bulan. Kalau dipisahkan, kusuf itu berarti matahari, pakai kha. Kusuf baru itu gerhana bulan. Namun kalau disebut kusuf bisa berarti gerhana matahari, bisa juga berarti gerhana bulan. Ikhtalaf al-ulama, berselisih para ulama ahli sunnah wal jamaah dan ulama fiqih tentang hukum salat kusuf. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan sunnah muakkadah. Abu Awanah dalam Sahih mengatakan wajib. Sebagaimana dari Abu Hanifah dan sebagian ulama-ulama Hanafiyah juga mengatakan dia wajib. Dan sebagian para ulama juga menguatkan itulah yang paling kuat, wajib. Karena berdasarkan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terjadi gerhana bulan. Nabi lari sallallahu alaihi wasallam sampai selendangnya ditarik-tarik. Nah, tanpa kita melihat dia itu perselisihan para ulama ketika dia wajib atau sunnah muakkadah, sekarang itu merupakan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah sama sekali melupakan yang namanya salat gerhana kalau memang ada sebab. Ya, kalau memang ada sebabnya Nabi segera salat. Nah, tatkala terjadi gerhana ini tentu tukang azan memanggil, tetapi bukan dengan panggilan azan. Sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tatkala terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan untuk memanggil as-salatu jami'ah. Tapi orang sekarang, imam-imam sekarang salah tempatnya salatu jami'ah. Kapan? Salat fardu. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah rahimakumullah atau salat jenazah tempatnya. Inilah dia banyak praktek-praktek kaum muslimin sehingga yang dianggap alim pun tidak tahu praktek ini. Kalau gerhana bulan, gerhana matahari, enggak ada yang memanggil. Yang seperti ini. Maka inilah dia pentingnya kita talabul ilm dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Jadi as-salatu jami'ah itu digunakan oleh tukang azan tatkala memanggil gerhana, salat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Hadis ini ya sahih dalam Sahih Bukhari. Apa arti as-salatu jami'ah? Disebutkan Ibnu Hajar rahimahullah taala, arti dari as-salatu jami'ah, uhdurus salata fi hali kauniha jami'ah. Aina as-salata jami'ah fahduruha. waktu sholat tiba maka hadirlah dia. Itu arti as-sholatu jami'ah. Tapi ingat, ini dipakai untuk sholat gerhana matahari maupun bulan. As-sholatu jami'ah, hanya itu saja. Thumma yusalli bihimul imam raka'atayn. Begitu sudah kumpul di masjid, imam membawa makmum salat dua rakaat. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan khasafatish syams fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ila al-masjid, Nabi keluar ke masjid. Fasoffan nas wara'ahu fakabbar. Orang-orang pun bersab di belakang Nabi, lalu Nabi takbir. Faqtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilah. Nabi baca Fatihah. Lalu baca ayat panjang. Thumma kabbara faraka'a ruku'an tawilan. Lalu takbir ruku. Rukunya panjang. Mirip dengan waktu berdiri. Wahia thumma qala sami'allahu liman hamidah. Lalu bangkit setelah ruku panjang, sami'allahu liman hamidah. Faqama walam yasjud. Kembali bersedekah. Tidak sujud. Lalu membaca Al-Fatihah, kembali lagi membaca surah, tapi lebih pendek dari yang pertama. Begitu selesai baca Al-Fatihah dan surah, thumma kabbara wa raka'a ruku'an tawilan. Lalu takbir dan ruku panjang. Tapi ukuran panjangnya jelas lebih pendek dari ruku yang pertama. Thumma kabbara, thumma rafa'a fa kabbara. Kemudian dia bangkit dan takbir mengatakan sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Lalu sujud. Kemudian dulu antara dua sujud. Kemudian sujud kembali. Kemudian bangkit ke rakaat kedua. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah. Kemudian ayat lebih pendek dari yang pertama tadi. Lalu dia ruku. Kemudian sami Allah liman hamidah, lagi baca Al-Fatihah. Baca surat lebih pendek dari yang pertama. Kemudian dia ruku. Kemudian sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, sampai akhir. Lalu dia sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Kemudian lagi kembali sujud. Kemudian dia tasyahud dan salam. Inilah kaifiat salat gerhana matahari maupun bulan. Jadi ya, dua kali, empat kali ruku dalam dua rakaat dan empat kali membaca. Adapun sujud sudah biasa tetap empat. Rakaat pertama dua, rakaat kedua pun dua. Inilah dia kaifiat salatul khusu maupun salatul khusu. Wa injalatish syamsu qabla an yansharif. Maka matahari terang, berhenti gerhana sebelum Nabi selesai sholat. Thumma qama fa'athna 'ala Allah bima huwa ahluhu. Kemudian selesai sholat, salam, Nabi berdiri khutbah dan memuji Allah. Lalu dalam khutbahnya Nabi mengatakan, huma ayatan min ayatillah. Matahari dan bulan ini dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani, dia tidak gerhana, dia tidak menghitam karena kematian seseorang maupun karena kehidupan seseorang. Fa idza ra'aytumuha, maka siapa yang melihatnya gerhana itu, fabza'u ila shalah, segeralah lari menuju masjid untuk salat. Nah, sebab Nabi berkhutbah menjelaskan gerhana matahari bukan karena kematian dan kehidupan putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qasim bin Muhammad setelah berumur 16 bulan wafat. Ya, dia datang dari Maryam. Begitu dia wafat, Abdullah ya. Ya, begitu dia wafat, maka langsung orang-orang mengatakan bahwa ini gerhana ini gara-gara wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi langsung membatalkan akidah tersebut. Jadi matahari ini gerhana atau bulan gerhana bukan karena kematian atau karena kehidupan. Namun dalam sebuah riwayat itu merupakan tanda kebesaran Allah yang Allah gunakan untuk menakut-nakuti hamba-Nya. Menandakan kiamat dekat. Karena memang dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah," tidak akan terjadi gerhana matahari hatta takunu khasfun bil masyriq. Gerhana di bagian timur merata. Wa khasfun bil maghrib, gerhana di bagian barat merata. Wa khasfun fi jaziratul Arab, gerhana di negeri Arab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir sekali terjadi gerhana, beliau mengira kiamat sudah tiba. Karena itu merupakan tanda kiamat datang. Itu termasuk tanda besar di antara tanda-tanda kiamat, terjadinya gerhana total. Inilah dia hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi itu kaifiat bagaimana cara sholat usuh. Wa yakunu dzalika jahran. Tentu imam itu membaca ayatnya dengan suara nyaring. Baik dia siang gerhana matahari maupun malam gerhana bulan. Al-Imam Al-Albani mengatakan dalam Tamamul Minnah, "Anna shalatal kusufi innama shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maratan wahidah." Dari penelitian hadis, Nabi salat gerhana hanya sekali. Waqad sahha annahu jahara biha kama fil Bukhari. Dan telah sahih dalam Sahih Bukhari, Nabi nyaring suaranya membaca. Padahal siang. Dan tidak ada dalil yang menyatakan Nabi itu sir membaca ayat maupun surah. Sehingga Imam Al-Bukhari mengatakan dalam sahihnya, "Babul jahri bil qira'ah fil qusur." Bab imam membaca dengan suara nyaring tatkala terjadi gerhana. Inilah dia kaifiat singkat masalah salat gerhana. Saya ulang. Takbir, Al-Fatihah, surat yang panjang, ruku, i'tidal, kembali baca Fatihah, surat yang panjang tapi lebih pendek dari yang pertama. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, biasa dua kali sujud. Rakaat kedua pun sama seperti pertama, cuma segi bacaan agak lebih pendek lagi. Hanya itu kaifiatnya. Dijelaskan, "Wa yahsunu italatus sujud." Dianjurkan memperpanjang sujud dan memperpanjang ruku di dalam salat usuh. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma sajadtu sujudan qad kana atwal minhu." Tidak pernah seumur hidupku sujud yang paling panjang selain daripada sujud waktu salat gerhana itu. Ya, sujud paling panjang, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini segi sujudnya. Segi rukunya dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah mengatakan, "Ma raka'tu ruku'an qad wa la sajadtu sujudan qad kana atwal minhu." Aku tidak pernah ruku dan sujud yang paling panjang kecuali ruku dan sujud tatkala salat gerhana. Tentu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Dan salat kusuf ini dianjurkan untuk berjamaah. Salat kusuf dianjurkan untuk berjamaah. Sehingga Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, "Wa illam yahdurul imam ar-ratib fayaummu lahum ba'dhum." Seandai kata di masjid itu enggak ada imam ratibnya, boleh yang lain siapa jadi imam. Tidak mesti imam ratibnya. Karena ini datang tanda kebesaran Allah yang menakut-nakuti kita. Segera lari ke masjid. Berapa saja ada di masjid, sholat. Namun yang terjadi di tempat kita berbeda. Ya, malah mukul gong. Karena apa? Khurafat, keyakinan yang menyimpang, yang mana dikatakan matahari dan bulan lagi kelahi. Maka dengan kita mukul gong itu, gamelan itu, kita bantu dia kelahi, katanya. Ini khurafatnya kita, oleh Allah. Justru harusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat. Nah, inilah dia ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Penjelasan lanjut lagi. Jadi kalau sudah kumpul di masjid, kalau enggak ada imam tetap, siapa saja jadi imam. Kemudian wa anits Tsauri, dan Imam Tsauri mengatakan illam yahdurul imam sallu furada. Jika lo tidak ada imam ya, maka salat sendiri-sendiri. Tetapi yang lebih rajin adalah yaitu berjamaah tetap meskipun tidak ada imam rotib, siapa saja jadi imam boleh. Seandainya kata ingin memperpanjang ayat, dia tidak hafal ayat Quran, boleh dia pegang. Boleh dia pegang Al-Quran, karena ini salat sunnah. Tapi kalau salat wajib, maka Quran tidak. Wa yusannu lin nisa musyarakatur rijal, wanita ikut serta untuk salat gerhana ini. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah lewat, bagaimana beliau mensifati salatnya Rasul, sujudnya sangat panjang, rukuknya lebih panjang. Ini menunjukkan bahwa wanita ikut juga salat gerhana. Baik. Pertanyaan, apakah boleh kita salat di rumah? Seandainya kata di masjid tidak ada. Wa tusalla fil masjid. Ketahuilah salat gerhana ini di masjid, bukan di rumah. Jadi salat gerhana tempatnya di masjid. Berdasarkan hadis-hadis yang tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Waktuha. Masalah berikutnya, waktunya kapan? Waktu salat hinal qusur. Tatkala terjadi gerhana, bulan maupun matahari sampai dia menghilang. Nah sekarang seandainya kata sudah dua rakaat tapi belum juga hilang, apa yang kita lakukan? Apakah kita nambah sholat lagi? Tidak. Kita istighfar, kita bertobat, kita bersedekah, merdekakan budak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarruk, takut. Seandainya kata kita sudah sholat ternyata belum juga karena waktunya lama, tidak perlu nambah sholatnya, karena sholat khusuf itu hanya dua rakaat. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, innahuma li ayatin min ayatillah yurikumuha, fa idza khasafa fasallu hatta yanjali. Matahari dan bulan terjadi gerhana padanya, ini tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda untuk menakut-nakuti hambanya yang diperlihatkan kalian. Apabila terjadi gerhana, salatlah kalian semua sampai dia hilang. Jadi sampai dia hilang, itu seandainya kata tidak hilang, itulah dia cara kita. Istighfar terus, bertobat kepada Allah, merdekakan budak, bersedekah dan yang lainnya. Kemudian disunnahkan khutbah setelahnya, meskipun hanya beberapa kalimat. Tidak mesti khutbah panjang. Yusannulil imam ba'dal intiha minas sholat yakhtuban nas. Disunnahkan bagi imam selesai sholat dia berkhutbah. Fayuthanni ala Allah, dia memuji Allah. Wa yudhakkiruhum, dan mengingatkan umat ini. Annakusu fasyamsi wal qamari ayatan min ayatillah, bahwa terjadinya gerhana ini tanda kebesaran Allah untuk menakut-nakuti hambanya, bukan karena ada yang lahir, bukan karena ada yang wafat. Wa yu'maru bil iltija' ila Allah, perintah umat ini untuk kembali kepada Allah. Berdasarkan hadis Aisyah yang telah lewat. Wa yahuthuhum 'ala ad-du'a, dianjurkan untuk berdoa. Wa at-takbir, dianjurkan untuk takbir. Wa shadaqah, dianjurkan untuk bersedekah. Wa yudzakkiruhum billahi subhanahu wa ta'ala yukhawwifuhum, ingatkan umat ini tentang Allah. Ingatkan umat ini tentang azab-azab Allah. Sebagaimana hadis Aisyah dalam Al-Bukhari dan juga dalam Imam Muslim. Inna syamsa wal qamari ayatan min ayatillah, la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Nabi katakan dua benda ini, matahari dan bulan ini tanda dari ketanda kebesaran Allah. Dia gerhana bukan karena kematian seseorang, dia gerhana bukan karena kehidupan seseorang. Fa idza ra'aytum dzalik, apabila siapa saja di antara kita melihatnya, fad'ullah, minta kepada Allah dihilangkan. Wa kabbiru, takbir. Wa shollu, salat. Wa tasaddaqu, dan bersedekah. Wa amara bil itaqah, sekaligus juga diperintahkan untuk memerdekakan budak. Ya, sekarang kita enggak ada budak ini di tempat kita ya, tapi di tempat-tempat daerah lain masih ada. Bagaimana cara kita? Ya kita tasbih, kita berzikir. Ya, la ilaha illallah wa la syarika lah. Karena di antara zikir-zikir yang mana sederajat dengan memerdekakan budak. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu di antaranya. Kama fi hadits Asma radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Asma, laqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil itaqah fi khusufish syams. Nabi telah memerintahkan memerdekakan budak tatkala terjadi gerhana matahari. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Inilah dia kaifiyat salatul khusuf. Terjadi gerhana, suruh tukang azan memanggil dengan panggilan as-salatu jami'ah, kumpul. Begitu kumpul langsung sholat. Begitu selesai sholat, khutbah. Pendek-pendek saja. Apa yang diingat oleh Nabi itu ingatkan. Selesai itu sudah. Hanya itu dia yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inilah dia sholat sunnah yang kedua. Sholat sunnah yang ketiga yang kita bahas pada sore hari ini, sholatul istisqa, sholat minta hujan. Kita lihat karena gurbah asing, sholat-sholat sunnah ini hampir pudar di kalangan kaum muslim. Ya, gerhana saja kita lihat, tapi insya Allah dengan kita kembali mengikuti dakwah sunnah ini, mudah-mudahan hidup sunnah-sunnah seperti ini. Al-istisqa artinya talabus suqya, minta disirami, minta diberikan hujan. Dan sholatnya kapan saja, yang penting jangan waktu-waktu yang tidak boleh. Mana dia waktu tidak boleh? Selesai subuh. Mana dia waktu tidak boleh? Tatkala matahari di atas kepala. Mana dia waktu tidak boleh? Tatkala matahari mau tenggelam. Hanya ini tempat tidak boleh, selain itu boleh. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ilal musalla, ke lapangan. Bagi tempatnya bukan di masjid. Tempatnya di lapangan. Nabi minta hujan, fastaqbalal qiblata wa qallaba ridaa'ah. Nabi menghadap kiblat sambil membalik selendang. Nah, ingat pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam izar, sarung yang seperti orang umrah, seperti orang haji, kemudian rida. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang juga pakai thaw seperti ini. Ya karena keterbatasan mereka, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lihat ya, yaitu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah, waktu meninggal dunia, apa yang dia punya? Hanya sarung. Mus'ab bin Umair. Yang dia miliki hanya sarung, padahal orang yang paling kaya di Makkah dulu. Pemuda yang paling kaya, pemuda yang paling wangi. Begitu hijrah ke Habasyah, berubah 180 derajat. Begitu ditutup kepala, kaki kelihatan. Ditutup kaki, kepala kelihatan. Mereka hanya punya sarung. Maka ditutup kepala dan kaki ditutup dengan rumput. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu datang ke lapangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu membalik selendangnya. Wa yakhrujul muslimuna lil istisqa mutadhallilin mutawadhi'in mutakhashshi'in mutadharri'in. Kaum muslimin keluar sholat dalam keadaan menghinakan diri, dalam keadaan merendahkan diri, dalam keadaan khusyuk, mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke lapangan minta hujan mutadzallilan, merendahkan diri, menghinakan diri, mutawadhi'an, merendahkan diri, mutakhasyian, khusyuk, mutadharrian, menampakkan rasa tadarru, penuh harap dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu salat ini juga 2 rakaat. Maka kalau kita lihat penjelasan para ulama kita, kebanyakan yang salat sunnah itu 2 rakaat. Paling banyak salat sunnah 2 rakaat, jarang yang 4. Berdasarkan ya, jadi hadis bin Zaid, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke lapangan, fayatawajjah ilal qiblah fayad'u. Nabi langsung menghadap kiblat dan berdoa. Wa hawwala rida'ahu, setelah berdoa dirobah selendangnya yang dalam menjadi luar. Tsumma shalla raka'atain, kemudian setelah berdoa salat 2 rakaat. Jahara fihi ma bil qira'ah, dengan suara yang nyaring. Membaca Quran apa yang dia mampu. Tidak ada surat tertentu yang dibaca tatkala minta hujan ini. Dan imam memperbanyak doa. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang mengadu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kekurangan hujan. Maka Nabi memerintahkan keluarkan mimbar ke lapangan. Bawa mimbar ke lapangan, yang mana ya, kalau Id dan semisalnya tidak disuruh mengeluarkan mimbar. Tapi tatkala istisqa diperintahkan keluarkan mimbar. Lalu setelah diletakkan mimbar di lapangan, Nabi menjanjikan hari ini kita akan sholat. Maka Nabi keluar sholat. Hina bada hajibus syams, tatkala matahari mulai naik. Faqa'ada 'alal mimbar, Nabi duduk di atas mimbar. Faqabbara sallallahu alaihi wasallam, Nabi takbir dan memuji Allah dan mengatakan kalian mengadu akan kurangnya hujan. Kalian mengadu akan lambatnya datang hujan. Yang mana biasanya di saat seperti ini sudah datang hujan. Allah telah memerintah kalian untuk berdoa kepadanya dan Allah pun menjanjikan kalian akan dikabulkan. Lalu Nabi mengatakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, La ilaha illallah, Yaf'alu ma yurid, Allahumma antallahu la ilaha illa anta, Antal ghani wa nahnul fuqara, Anzil alayna al-ghayth, Waj'al ma anzalta lana quwatan wa balagha. Sambil mengangkat tangan. Dan waktu mengangkat tangan ini sampai kelihatan putih ketiak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas. Karena ingat, posisi mengangkat tangan ada 3. Minta hujan, 3. Doa biasa sejajar dengan pundak. Khatib pada hari Jumat cukup isya. Baik. Wa ja'al ma anzaltana quwwatan wa balaghan ila hin, thumma rafa'a yadayhi. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Dari Anas bin Malik dijelaskan, Nabi apabila minta hujan, ja'ala ظهر كفيه مما يلي وجهه اخرجه ابو يعلى في مسنده. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meminta hujan, ja'ala dhahiru kaffay, punggungnya, mimma yali wajhihi, yaitu di depan wajahnya. Jadi ya seperti inilah, jadi agak diangkat. Falam yazal fi raf'i hatta bada bayad ibtayhi. Terus Nabi mengangkat sampai kelihatan putih ketiaknya. Ini menunjukkan tidak pakai baju. Hanya pakai selendang. Seandainya kata pakai baju ya enggak kelihatan putih ketiaknya. Jadi Nabi pakai sarung seperti umrah itu sudah. Orang pakai ihram itu sudah. Ya, sehingga diperselisihkan oleh para ulama bagaimana hukumnya salat pakai satu pakaian. Artinya hanya pakai tarung saja. Karena enggak ada mereka. Ya. Kemudian tsumma hawwala ilan nasi dhahrahu. Jadi Nabi berdoa sendiri menghadap ke kiblat, lalu berbalik menghadap jamaahnya. Wa qallaba aw hawwala ridaahu, dan membalik selendangnya. Wa huwa rafi'un yadayhi, sambil mengangkat tangannya. Tsumma aqbala 'alan nas, lalu menghadap ke orang-orang. Wa nazala, turun dari mimbar. Fa sarra rak'atain, lalu salat 2 rakaat. Fa ansha Allahu sahabatan fara'adat wa barakat. Begitu selesai berdoa, selesai salat, langsung datang awan, langsung datang kilat, langsung datang petir. Tsumma amtara biiznillah, langsung turun hujan dengan izin Allah. Falam ya'ti masjidu hatta salas suyur, belum sampai ke masjid. Karena ingat ya, posisi Nabi salat istisqa itu dikatakan Masjidul Ghamamah. Kalau kita datang dari Thoriqus Salam, masjid pertama di jalan itu, yang kecil itu sebelah kanan itu. Ini di sana orang Syiah sering datang ke sana. Itu karena Masjid Ghamamah. Asal dari Ghamam, awal. Di sana Nabi salat istisqa. Belum sampai di masjidnya yang begitu jauh, sudah banjir sudah. Suyul, banjir. Falamma ra'as sur'atuhum ila al-kin, dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi melihat cepatnya air itu mengalir ke rumah-rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai nampak ya taring atau gigi taring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Faqala asyhadu an la ilaha illallah. Nabi mengatakan, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala-galanya. Tadinya siang, terang, panas, seketika langsung turun hujan. Pas sekarang subhanallah, berapa kali istisqa, hujan sulit turun. Di antara sebab adalah karena manusia ini banyak dosa. Kemudian juga karena manusia ini banyak yang tidak mengeluarkan zakat. Nabi bersabda, "Ma mana'a qaumun zakat amwalihim illa muni'ul qatar." Tidaklah suatu kaum menolak untuk mengeluarkan zakat hartanya, akan dicegah mereka mendapatkan hujan. Laulal bahaim, kalau bukan binatang buas ini, lam tumtaru, kalian tidak akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tum lihat sekarang ya. Kalau di hutan lebih cepat hujannya daripada di kampung. Kenapa? Di sana enggak ada orang maksiat. Makhluk Allah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di kampung-kampung, desa-desa, sulit turun hujan. Tapi kalau di hutan, lewat awan turun. Maka mereka punya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandai kata bukan karena binatang-binatang ini, Allah tidak akan turunkan bagikan hujan. Seandai kata hanya manusia saja dan mereka tidak membayar zakatnya, tidak akan turun hujan. Di zaman Rasul begitu berdoa langsung turun hujan. Kemudian wa yastaghfir kama fi an-nass al-ati, dia istighfar. Sebagaimana dalam hadis berikut, wa innahu rafa' yarfa'u hatta yura bayad ibtayhi. Nabi mengangkat tangannya sampai kelihatan putih ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, saya melihat dan memandang bahwa yang tinggi mengangkat tangan itu hanya imam, makmum biasa saja. Yang tinggi mengangkat tangan adalah imam. Ini dalam penjelasan dalam Tamamul Minnah. Membalik selendang sebagaimana hadis yang telah lewat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalik selendangnya, faqallabahu dhahran li batin, yang luar menjadi dalam. Dalam sebuah riwayat, ja'ala al-yamin al-shimal, yang kanan diputar menjadi kiri. Wala dalil tahwilin nas ardiyatahu, adapun orang-orang tidak perlu membalik. Cukup yang membalik itu adalah imam. Apa hikmah dari hal tersebut? Ada hikmah dari hal ini. Ada yang kita ketahui dan tidak. Jelaskan bahwa Nabi membalik itu tafaul, bentuk optimis dari berubah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Itu dia. Ya, Nabi membalik dijelaskan oleh para ulama kita sebagai bentuk optimis, ya, berharap berubah keadaan dari kering menjadi basah. Baik. La adzan wala iqamah. Kemudian ingat, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Hanya itu saja. Hari ini kita akan istisqa. Hanya itu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah salat istisqa, salat minta hujan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang berkaitan dengan masalah salat-salat sunnah ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke sujud tilawah. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin.